Banyak-banyak lah kayu wana. Cuman sebatang banyak dahannya. Cuman sebatang banyak dahannya. Banyak-banyak lah anak bapak. Akulah sugang hidup sangsara. Akulah sugang hidup sangsara. Memancing ke muara tiga. Pancingku kepas dimakan udang. Pancingku kepas dimakan udang. Dekku seding, badanku sare. Ku sedih nian, nasibku malang. Ku sedih nian, nasibku malang. Kemang manis di pinggir jalan. Di tengah-tengah batang durian. Di tengah-tengah batang durian. Janganlah nangis, aduhai badan. Sangkan tertiba, lali bagian. Sangkan tertiba, lali bagian. Pondok kecil, atapnya lalang. Ditiup angin, ditiup angin. layang gale meratap nasibku malang nasibku malang mikir ke badan mikir ke badan ladi tegune beume di pagar jati di pagar jati lalang sebaris di pinggir jalan lalang sebaris di pinggir jalan nak nurut kala kena hati kena hati asena nangis asena nangis lah sepanjang asena nangis asena nangis lah sepanjang bila nian mampat berbuah mampat berbuah mangke berbunga mangke berbunga di dalam kebun mangke berbunga mangke berbunga di dalam kebun kebila nian sifat bertua sifat bertua mangke berguna mangke berguna di dalam dusun di dalam dusun berbuah sangsi lebunta sangsi lebunta di tengah-tengah di tengah-tengah jalan kekalangan di tengah-tengah jalan kekalangan sebut dunia masih ginyanta masih ginyanta masih ku harap masih ku harap lah sepanjangan masih kuharap masih kuharap lah sepanjangan kalau ada rembie pai rembie pai mantap gendule laku gulaikan mantap gendule laku gulai ka. Kalu ade tangge ke langit, tangge ke mantap dunia kaku tinggalkan, mantap dunia, mantap dunia kaku tinggalkan.